Aris Interpret Sera Agung Juanda. Selamat malam pengantin. Hey. Ibu semua goyang bu. Ayo cilik-cilik ini. Loh. Bang terlalu Indonesia. Sekian-sekian penari gurun kasih nama. Oh sekian terpesona aku melihatnya. Sekian-sekian begitu terpesona, lirikan matamu membuatku terpesona. Sayang, hanya sepintas Zakia lalu menghilang. Ini hanya tinggal kenangan. Irama padang pasir dari Sera Nusantara Jaya AVS Interpret, thank you banget. Pulau yang metu awas. Yang sebelah kanan panggung tak sempat semuanya ya. Yang sebelah kiri panggung semuanya tak sempat tanpa terkecuali. Yang depan pasti kelihatan. Sera. Zakia, penari gurun pasir ternama. Oh Zakia, terpesona aku melihatnya. Zakia, Zakia, begitulah panggilan namanya. Semua yang melihat akan dapat melupakannya. Ayo, Kak Noces. Ayo, ngomong katanya nyuling mana ngono. Ayo, selamat malam, mengganti.